بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullah babun man hajala bi syai'in. Bab, barang siapa yang mengolok-olok, merendahkan, menghinakan sesuatu fihi zikrullah yang terdapat padanya nama Allah Azza wa Jalla. Entah terdapat pada lembaran yang bertuliskan ayat-ayat yang disitu ada nama Allah Subhanahu wa taala, atau yang terletak pada cincin dan semisalnya, awil Quran, atau yang merendahkan dan menghinakan Al-Quran, ya, meletakkan Al-Quran tidak pada tempat yang semestinya, atau menginjak-injak Al-Quran Al-Karim, atau menulis ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dengan darah yang najis, semisalnya yang dijina dari Allah wa iyyakum, atau Rasul, atau yang merendahkan, menghina, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, dalam bab yang ini yang dijina dari Allah wa iyyakum disebutkan tiga perbuatan. Yang pertama, mengolok-olok segala sesuatu yang dicucu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merendahkan, menghinakan Al-Qur'an. Yang ketiga, merendahkan dan menghinakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga tindakan ini yang dijadikan dari Allah wa iyyakum akan di terangkan oleh mu'alif rahimahullah dengan bab ini. Baik. Beliau di sini yang saya dengar Allah wa iyyakum membawakan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, kemudian hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tindakan seperti ini, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dijadikan sebagai bahan benda kurau dan semisalnya, ini termasuk tindakan kekufuran. Termasuk tindakan kekufuran. Sehingga tidak semata-mata maksiat biasa, ya. Juga tidak sembarang dosa besar, karena tingkatannya yang saya ingin azani Allah wa iyyakum sudah masuk dalam tindakan kekufuran. Yang bisa jadi yang saya ingin azani Allah wa iyyakum pelakunya dikeluarkan dari Islam dengan tindakan tersebut, manakala terpenuhi syarat-syarat dikafirkan dan tidak dijumpai adanya penghalang-penghalang. Nah, ini bukan perkara yang lainnya. Dan tentunya tindakan-tindakan tadi, baik itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Al-Qur'an, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, munafil litauhid. Bisa meniadakan tauhid seorang hamba. Amal paling tidak di sana di sini Allah wa iyyakum merusak kualitas tauhid seorang hamba. Nah, ini tindakannya dikatakan sebagai tindakan kekufuran. Adapun fonis tunjuk hidung bulan kafir, alam kafir karena melakukan tindakan ini, itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syar'i yang lainnya. Wa qaulullahi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la in sa'altahum, dan apabila engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bertanya kepada mereka kaum munafikin, la yaqulunna, niscaya mereka pasti akan mengatakan, innama kunna naqulu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main, tidak serius. Qul, katakan wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kalian mengolok-olok, mempermainkan Allah dan juga ayat-ayatnya beserta Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kemudian dalam lanjutan ayatnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian mencari-cari alasan suruh kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Nah, ayat ini jelas dan tegas sekali ketika azani Allah wa iyyakum menunjukkan bahwasanya tindakan-tindakan yang disebutkan di sini menjelang merendahkan Allah, merendahkan Al-Qur'an atau merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu termasuk tindakan kekufuran. Kalau mengatakan la ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian mencari-cari alasan sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Saking besarnya tindakan ini sanidina azani Allah wa iyyakum, sampai-sampai dibahas di kalangan para ulama apakah diterima taubat al-mustahzi billah au bil-Qur'an au bil-Rasul, apakah diterima taubatnya orang yang menjelek-jelekkan atau merendahkan Allah, merendahkan Al-Qur'an dan merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sampai tingkat demikian. Tidak sekedar diyakini, disepakati sebagai tindakan kekufuran, sampai pelakunya dibahas oleh para ulama apakah masih diterima taubatnya ataukah tidak. Ya, apakah masih diterima taubatnya ataukah tidak, insyaallah azani Allahu wa iyyakum, walaupun pendapat yang sahih insyaallah taala diterima taubatnya kalau betul-betul jujur taubat hamba tersebut bisa diterima azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga bukan perkara yang sepele yang dijadikan azanin Allah wa iyyakum tindakan meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, diambil faedah dari situ, ya, diwajibkan dari kita untuk menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan itu ciri-ciri ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bentuk ketakwaan hati seorang hamba. Wa a'zamu asy-sya'air, yang paling nampak syiar Islam tadi jadi nazani Allah wa iyyakum, tentunya segala sesuatu yang di situ bertuliskan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Qur'an ini, ya, termasuk syiar terbesar, lambang terbesar yang menunjukkan agama Islam yang dijinah azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, sehingga segala tindakan yang di situ menjurus kepada perendahan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, atau merendahkan Al-Qur'anul Karim, atau merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka dilarang dan diharamkan. Ya. Dari sini tadi dzina azani Allah wa iyyakum termasuk pembahasan yang dibahas di kalangan para ulama. Ya. Haramnya tindakan at-tamthil, ya, yaitu apa namanya, semacam kayak opera gitu ya, atau apa, drama. Allah ibadhi. Nah, haramnya drama yang hanya dirinya azani Allah wa iyyakum. Ya, apalagi sekalipun dikasih label drama yang syar'i, ya, atau islami, hendak memisahkan figur, menceritakan figur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian ada yang berperan sebagai Rasul, yang ini berperan sebagai Abu Bakar, yang ini berperan sebagai Umar ibn Khattab, dan seterusnya. Sebaliknya, otomatis kan ada yang berperan sebagai Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir. Ini dilarang, diharamkan misalnya jadi nazani Allah wa iyyakum. Walaupun tujuannya, alasannya baik. Apa tujuannya? Memberikan pesan kepada para pemirsa, kepada kaum muslimin dengan pesan-pesan yang baik yang selalu kata mereka yang hanya berdina azami Allah wa iyyakum. Tapi caranya adalah cara yang salah dan keliru, serta batin yang hanya berdina azami Allah wa iyyakum. Kenapa? Menjurus kepada al-hajlu bir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabih, merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan para sahabatnya. Kenapa demikian? Ya, apa letak, mana sisi dari tindakan tersebut yang merendahkan Rasul dan para sahabatnya? Ya, letaknya sayyidina azani Allah wa iyyakum, apakah pantas Rasul disejajarkan dengan seorang pemeran misalkan yang jauh ketakwaannya di bawah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang mungkin ketika main di film itu baru dia masya Allah pakaiannya islami, syar'i, masya Allah gitu ya, tutur katanya masya Allah islami, giliran main di film yang lainnya ya berubah sesuai dengan perannya. Kira-kira yang di sini masalah syar'i memerankan perannya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dapat order di film yang lainnya jadi penjahat misalkan dia berubah penampilan dan semisalnya ini dinamakan ya Allah wa iyyakum. Apakah ini tidak dinamakan merendahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya, kalau pemerannya demikian keadaannya. Bisa begitu dalam tindakan atau apa namanya perkara tersebut disani dinamakan ya Allah wa iyyakum terdapat unsur al-kadzib, dusta. Ya benda dusta yang dinamakan ya Allah wa iyyakum. Sudah di situ terdapat di sana jadilah azani Allah wa iyyakum tindakan yang sangat berbahaya di sana jadilah azani Allah wa iyyakum mensejajarkan saudara kita yang Muslim dengan tokoh-tokoh kafir dan ini mensejajarkan orang yang enggak pantas disamakan dengan Rasul dan tokoh-tokoh para sahabat yang ini kebalikannya seorang Muslim yang beragama Islam saudara kita sesama Islam tahu-tahu disamakan dengan Abu Jahal ya, yang sudah diyakini kekafirannya disepakati kekafirannya kekal dalam neraka ya, itu juga tindakan yang dilarang nah, tidak usah jauh-jauh ya. Kalau mungkin itu dirasa terlalu berat diterima insan ini azani Allah wa iyyakum, tidak usah jauh-jauh. Ketika seseorang menirukan gerakan orang lain, apakah itu termasuk pelecehan atau pujian? Pelecehan insan ini azani Allah wa iyyakum. Ada orang misalkan jalannya aneh, atau di belakangnya ya Muhammad menirukan jalannya, itu memuji atau mencela, merendahkan, mencela insan ini azani Allah. Wa iyyakum. Dan itu ada pada tindakan seperti ini. Kata-kata la yaji tiru sanidina arzani Allah wa iyyakum Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Bukan sembarang orang. Ya. Kalau mungkin yang dijuru ustadznya oh itu besar. Ustadz kok direndahkan. Ustadz kok diecek. Kan gitu ya. Nah. Ini lebih daripada itu. Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam misalnya berjina azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga tidak dibenarkan dalam syar'i tindakan seperti nah, dan itu menjurus kepada al-hazmu bir rasul sallallahu alaihi wa sallam merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nah, dan kita sebagai seorang Muslim tentunya wajib untuk memuliakan dan menghormati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ayat ini surat At-Taubah ayat 67 atau afwan ayat 65 yang kami jadikan Allah wa iyyakum ini mengisahkan atau berbicara tentang orang-orang munafikin. Ya, berbicara tentang kaum munafikin yang mengecek dan merendahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan diterangkan pada hadis berikutnya. Wa Ali bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi ya Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi dari Bani Quraidah. Beliau menjumpai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika masih kecil, menjumpai masa Rasul alaihi salatu wassalam ketika masih kecil tapi belum pernah mengambil hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi ini termasuk yang selamat. Ya, termasuk dari yang selamat dikandungi azani Allah wa iyyakum dari Bani Quraidah yang mendapatkan hukuman mati karena menjadi sekutu bagi kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia soal tadi. Wa Zaid ibn Aslam juga demikian. Zaid ibn Aslam ini bukan sahabat. Ya, ini perlu diterangkan, nanti khawatirnya karena digabungkan dengan Ibnu Umar dianggap semuanya sahabat. Nah, Zaid ibn Aslam juga demikian, seorang tabi'in, bukan sahabat. Wa Qatadah, demikian pula Qatadah. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Ini tokoh tabi'in yang dikenal azani Allah wa iyyakum. Ya, tokoh tabi'in yang dikenal sifatun tabdun imam, orang yang kokoh hafalannya, terpercaya dan seorang imam. Ya, di bidangnya, di bidang ilmu hadis, juga masyhur di bidang ilmu tafsir. Walaupun beliau sendiri azani Allah wa iyyakum diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Qatadah itu buta. Lalu walaupun tidak bisa melihat, dan sedina azali Allah wa iyyakum, Allah mengganti nikmat mata tersebut, dan sedina azali Allah wa iyyakum, dengan quwwatu dzakirah, dengan hafalan yang luar biasa. Ya, mengalahkan orang yang mencatat. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Kemudian kata beliau, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Ya. Ini digabungkan hadis dari masing-masing tabi'in di atas. Jadi lafaz yang dibawakan oleh mu'alif di sini itu penggabungan dari berbagai macam riwayat. Disebutkan annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata pada perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghabu butunan wa la akhdhabu al-sunan wa la ajban 'inda al-liqa'. Kami tidak pernah menjumpai orang-orang seperti ahli qira'ah di kalangan kita, menyindir Rasul dan para sahabatnya. Arghabu butunan, ya, mereka ini perutnya gendut-gendut. Arghabu butunan itu besar perutnya, pikirannya makan terus. Ya, jadi kalau perang yang dipikirkan itu ghanimah yang banyak. Ya, dia. Wala adzab al-sunan, ya, dan tidak ada yang lebih dusta ucapannya dari mereka. Wala ajbanu inda liqa, dan tidak ada yang paling penakut, paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh dibandingkan dengan mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabahu al-qura. Yang dimaksudkan oleh laki-laki di sini itu menyindir Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf ibn Malik, maka berkata kepada laki-laki tadi, Auf ibn Malik, mengingatkan, kadzabta, dusta engkau, walakinnaka munafik, engkau tidak lain adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh akan aku kabarkan, akan aku beritahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li yukhbirahu, maka Auf bergegas menemui Rasul alaihi salatu wassalam hendak menyampaikan berita tadi. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, ternyata Al-Qur'an sudah lebih dulu mendahului Auf ibn Malik. Jadi Auf ibn Malik bergegas menjumpai Rasul, ternyata Rasul sudah dapat wahyu terlebih dahulu, yaitu ayat yang dari kita dapat. Ya, yang disebut dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Masyaallah. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka akhirnya laki-laki yang tadi mengolok-olok yang mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina, dan misalnya dari itu, datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam, minta maaf, minta udzur. Wa qadir ta'ala, dalam keadaan Rasul sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Wa rajibana khatahu, dan sudah berada di atas unta beliau. Ini posisinya sudah siap melanjutkan perjalanan pulang ke kota Madinah. Jadi peristiwa ini terjadi sesudah perang Tabuk. Faqala ya Rasulullah innama kunna naqudu wa natahaddatsu haditsar rakbi naqta'u bihi 'ala at-tariq. Wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya kami tadi itu hanya sekedar main-main. Ya, bincang-bincang biasa untuk melepaskan penatnya safar. Ya, guyon wahai Rasul alaihi salatu wassalam supaya hilang kepenatan kita. Ya, sudah safar jauh, ya habis perang lagi capek dan semisalnya, ya, supaya ada hiburan begitu. Kami mengucapkan ucapan tadi dalam rangka cendakurau saja, tidak bermaksud sungguhan. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, "Ka'anni anzuru ilayhi muta'alliqan bi nas'atina fi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam." Saat itu aku melihat laki-laki tersebut bergantungan, ya, memegangi tali sekang unta Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dalam keadaan kedua kakinya ini terseret dan terantuk batu misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Jadi minta maaf lima utur kepada Rasul dengan memegangi tali sekang untanya. Rasul terus berjalan berlalu begitu, ya, dan lagi-lagi tadi terseret dan kakinya tadi menabrak batu dan semisalnya. Wa huwa yaqul, terus dia mengatakan, innama kunna naqudu wa nal'ab, sungguh kami hanya bersendak gurau dan main-main. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab dengan jawaban yang sama, membacakan ayat yang diturunkan kepada beliau. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dibacakan ayat tadi. Apakah pantas kalian memperolok Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ayatnya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? La ta'adadiru, janganlah kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Ma yaltasitu ilaihi wa ma yaltiduhu alaihi. Rasul sama sekali tidak menoleh kepada laki-laki tersebut dan tidak menjawab atau tidak menambah jawaban beliau selain ayat di atas. Nah, hadal yang dijelaskan oleh Allah wa iyyakum. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita sebab nuzul, sebab turunnya ayat yang tersebut dalam surat At-Taubah terkait dengan tindakan yang kaum munafikin yang merendahkan dan mencela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan dikafirkan innallahu wa iyyakum laki-laki tersebut yang memang termasuk dari deretan kaum munafikin. Nah, masyaallah, ini tindakan yang terlihat sekali namun besar sekali ketika azani Allah wa iyyakum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, orang yang ikut serta dalam barisan prajurit para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dalam perang Tabuk. Ya, fadilah tersendiri sekali ketika azani Allah wa iyyakum berjihad di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya semata-mata dia merendahkan, membuat sendak gurau Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, dia dikeluarkan dari Islam. Tentunya ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengkonis demikian, sudah terpenuhi syarat-syarat dikafirkan dan hilang darinya mawani, ya, penghalang-penghalang takdir yang dibina azami Allah wa ilaihi. Adapun kita, ya, yang harus dipahami yang dibina azami Allah wa ilaihi, tindakan ini adalah tindakan kekufuran. Adapun untuk memfonis pulang kafir, alam kafir, karena melakukan tindakan ini itu butuh dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang lainnya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan misalnya dzina radhiyallahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun untuk masail kesimpulan dari bab ini kami dzina radhiyallahu wa iyyakum, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.